mereka untuk anjing menggonggong, itulah tong kosong. Gonggongnya bau bagai nasi gosong. Sudah bertaji lalu mulai sombong. Gak masalah, yang penting kita tetap strong dan tetap lego, tetap lego, tetap lego, tetap lego. Kita bukan baju pakai golong, tapi dengan karya yang menyolong. Ini high quality, tampil beda coba kau pandangi. Kembali jajahi lumpukan hati, penikmatku rantai dengan karya seni. Ku siap bertaji, majiku saji, kalahkan penguji. Ku siap bertaji, majiku saji, kalahkan pembenci. Walau dibanding tersekejam Hitler, rap something mampu membunuh karakter. Walau gak setajam sepakan mular, tapi mampu menjebol jarinya si kiper. Santai-santai gak lambat sekutar, kutar laju bagaikan rider. Pintar, cerdik hiker, terus di server karirmu ku leker. Ku mulai yang baru, tapi tak terlihat kaku. Hip hopku semakin maju, seperti jet yang melaju. Terus ku berpacu, musikku tak bisa diadu. Siapapun kau, ku buat tak berdaya. Sedikit kasar, gak halus, sengatan kataku membius. Tajam menikam seperti kaktus, arah perlahan berpikir mulai tandus. Sirkulasi darah terhambat virus, hitungan detik kau akan mampus. Akhir riwayat kau wafat dan tamat, sampaikan salamku kepada malaikat. Anjing menggonggong, itulah tong kosong. Gonggongnya bau bagai nasi gosong. Sudah bertaji lalu mulai sombong. Gak masalah, yang penting kita tetap strong dan tetap lego, tetap lego, tetap lego, tetap lego. Kita bukan baju pakai golong, tapi dengan karya yang menyolong. Balik lagi setelah sekian lama terpenjara. On kamera ku kembali lagi berkarya. Susun formasi, hidupkan semua telinga. Berikan yang baru, ku pastikan berbeda. Dari timur, selatan hingga sampai utara. Ku miliki jiwa petarung, jangan kau coba. Yang takkan mudah bisa untuk kalian jajah. Belatiku siap menusuk, hancurkan semua. Kita tetap santai, maju tanpa pantai. Satu bagai rantai, kata kami rangkai. Masih dihalang tornado, bodo amat kita tetap laju. Bukan mundur tapi maju, tetap cool bagai disalju. Masih tetap berbunyi, rame tak pernah sunyi. Stereo bukan mono, punya warna seperti kimono. Anjing menggonggong, itulah tong kosong. Gonggongnya bau bagai nasi gosong. Sudah bertaji lalu mulai sombong. Oh shit, gak masalah, yang penting kita tetap strong dan tetap lego, lego, tetap lego, tetap lego, tetap lego. Oh shit, kita bukan baju pakai golong, tapi dengan karya yang menyolong.